Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan tentang as-siyam al-mustahab, ibadah puasa yang mustahab, ibadah puasa yang hukumnya sunnah, mustahab, walaysa biwajib, dan bukan wajib. Pada kajian sebelumnya kita telah menyebutkan tentang barakallahu fikum puasa 3 hari dalam setiap bulan. Terakhir yaitu puasa 3 hari dalam setiap bulan, yang disebut dengan puasa ayyamul bid, ayyamul bid, pada tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah setiap bulannya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan bahwa orang yang berpuasa dengan puasa ayyamul bid maka seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun. Apabila dia setiap bulannya berpuasa 3 hari pada ayyamul bid, maka sama saja dia berpuasa selama 1 tahun. Karena setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Maka 3 hari dalam sebulan maka sama saja dengan 30 hari. Barakallahu fikum. Sehingga apabila dia setiap bulan mengamalkannya, maka sama saja dia berpuasa 1 tahun penuh. Berikutnya adalah shaumu yaumin wa iftaru yaumin. Shaumu yaumin wa iftaru yaumin. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami siyamu Daud. 6. Afdhalus siyami siyamu Daud alaihi salam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Wa hadha min afdhali anwa'i tatawwu'. Dalam sebuah hadis disebutkan sebaik-baik puasa, yakni puasa sunnah, bukan puasa wajib, puasa sunnah, adalah siyamu Daud, puasanya Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana puasa beliau? Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. 6. Puasa 1 hari, besoknya tidak berpuasa. Terus menerus seperti itu. Sehari puasa, sehari tidak. Wa hadza min afdali anwa'it tatawwu'. Dan ini merupakan di antara jenis puasa sunnah yang afdol, di antara puasa sunnah yang utama. 6. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni aqulu wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-laila ma ishtu. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah dikhabarkan tentang ucapanku, yang mana saya berkata, demi Allah saya akan berpuasa di siang hari dan akan menegakkan qiyamul lail pada malam hari selama saya hidup. Nah, setiap hari dia berpuasa. Qultu lahu, maka saya katakan kepada beliau, qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Sungguh saya betul mengucapkannya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa innaka la tastati'u dhalika. Maka sesungguhnya engkau tidak akan menyanggupinya. Fasum wa aftir. Wakum wa nam. Berpuasalah dan berbukalah, kata Nabi. Dan tegakkanlah qiyamul lail, dan di samping itu juga engkau tidur. Tadi Abdullah bin Amr bin As berazam bahwa setiap malam dia akan menegakkan qiyamul lail, tidak akan tidur, dan pada pagi harinya, pada siang harinya dia akan terus berpuasa. Setiap hari demikian. Nah, Abdullah bin Amr bin As terkenal, termasuk di antara salah seorang sahabat yang sangat tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai digambarkan demikian bahwa beliau pernah mengatakan dia akan berpuasa setiap hari di siang harinya, dan pada malam harinya dia akan menegakkan qiyamul lail dan tidak akan tidur. Nah. Barakallahu fikum. Lalu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mengiyakan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As, atau justru dipuji dan dimotivasi? Naam, Nabi justru mengatakan fa innaka la tastati'u dzalik. Maka sesungguhnya engkau tidak akan menyanggupinya. Fasum wa aftir. Puasalah dan berbukalah, dan tegakkanlah qiyamul lail, salat malam tahajud, dan di samping itu kamu juga tidur. Wasum minasyahri thalathata ayyam fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika mithlu siyamid dahr. Dan berpuasalah dalam sebulan 3 hari 6, dikarenakan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatan, wa dzalika mithlu siyamid dahr. Dan yang demikian itu sama saja engkau berpuasa setiap harinya. 6. Qultu inni utiku afdal min dzalik. 6. Di awalnya Nabi memberikan solusi, jangan kamu lakukan demikian. Puasa 3 hari saja, kata Nabi, dalam 1 bulan. 6. Karena sama saja engkau berpuasa setiap hari kalau seandainya rutin engkau mengamalkannya setiap bulan. 6. Akan tetapi Abdullah bin Amr mengatakan inni utiku afdal min dzalik. Sesungguhnya saya sanggup untuk melakukan yang lebih dari itu. 6. Saya sanggup untuk melakukan lebih dari sekedar puasa 3 hari setiap bulannya. Kata Abdullah bin Amr bin As. Qala, kemudian Nabi menjawab, fasum yauman wa aftir yaumaini. Kalau begitu puasa 1 hari, berbukalah 2 hari. Puasa 1 hari, berbuka 2 hari. Jadi dalam setiap 3 hari dia berpuasa 1 hari. Nah, qultu inni utiku afdal min dalik. Maka saya katakan, kata Abdullah bin Amr bin As, saya sanggup untuk melakukan lebih dari itu. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu puasa 1 hari, naam, dan berbukalah 1 hari. Puasa 1 hari selang-seling. Fadzalika siyamu Daud alaihi salam wa huwa afdhalus siyam. Itulah puasanya Daud alaihi salam, dan itulah puasa yang terbaik. Fakultu, dan saya pun mengatakan, kata Abdullah bin Amr bin As, inni atiku afdhal min dzalik. Saya sanggup untuk melakukan lebih dari itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la afdhalu min dzalik. Maka Nabi mengatakan tidak ada lagi yang lebih utama dari itu. Nah, daripada siam Daud. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini ikhwani fiddin, kita mengambil pelajaran bahwa siamu Daud afdalu siami tatawwu bin nassi. Bahwasanya siamu Daud nam adalah puasa tatawwu yang paling afdal. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la afdalu min dzalik, tidak ada yang lebih utama dari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di sini barakallahu fikum, dari kisah yang disebutkan, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, na'am, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai at-tanattu' fid din atau at-takalluf fid din, berdalam-dalam at-ta'ammuk dan terlalu memberatkan diri di dalam agama ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. At-takalluf, terlalu memberat-beratkan. Naam. Mutasyaddid. Falan yushadda ahadun. Naam fi hadzal din illa ghalaba. Nabi mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada orang yang bertasyaddud di dalam agama ini, memberat-beratkan jiwa, memberat-beratkan tubuh di dalam amalia, di dalam agama ini, pasti dia akan kalah. Tidak ada yang melakukan hal demikian kecuali pasti dia akan kalah. Nah, barakallahu fikum. Bahkan pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 orang yang mengatakan saya tidak akan menikahi wanita. Naam. Dan yang satunya lagi, orang kedua mengatakan bahwa saya akan berpuasa setiap hari dan tidak akan pernah berbuka. Kemudian yang ketiga mengatakan saya akan naam barakallahu fikum akan menegakkan qiyamul lail. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, naam, saya berpuasa akan tetapi saya juga berbuka. Saya naam barakallahu fikum menegakkan qiyamul lail tapi juga saya tidur. Naam. Tidak 100% malam itu digunakan untuk qiyamul lail, tapi ada tidurnya. Nah, kemudian Nabi mengatakan wa inni atazawwajun nisa, dan saya pun menikahi wanita-wanita. Nah, kemudian di akhir hadisnya Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang enggan terhadap sunnahku maka dia bukan golongan dariku, bukan bagian dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seseorang melakukan tanattu' wa takalluf wa tashaddud fid din, maka dia bukan bagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, celaka, binasa orang-orang yang melakukan tanattu' di dalam agama ini, takalluf di dalam agama ini, tidak dibenarkan di dalam syariat. Dan banyak sekali gambaran-gambarannya. Yang jelas, sikap takalluf barakallahu fikum itu sangat membahayakan. Telah jatuh ke dalam kesesatan barakallahu fikum orang-orang khawarij. Naam, orang-orang khawarij dan yang semisal dengan mereka, yang mana mereka hanya memperdulikan nas-nas yang berkaitan dengan ancaman-ancaman. Nah, di dalam Al-Quran itu kita diperintah Allah Subhanahu Wa Taala barakallahu fikum memberikan perintah dengan roja' wal khauf, antara harap, rasa harap dan rasa takut. Nah, Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semangat, motivasi berupa surga bagi hamba-hambanya yang beramal soleh. Di samping itu juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ancaman. Naam, ancaman berupa an-nar bagi orang yang lalai, agar kita takut sehingga kita tidak lalai di dalam beribadah. Maka orang yang selamat adalah orang yang beribadah antara dua hal ini, antara khauf war roja, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan pahala dari ibadah tersebut, di samping itu juga dia takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala apabila dia melalai akan perintah-perintah Allah. Akan tetapi orang-orang khawarij, mereka lebih dominan dalam permasalahan al-wa'idiyah, nas-nas yang berkaitan dengan ancaman-ancaman, sehingga lahir pemikiran-pemikiran keras, pemikiran-pemikiran tasyaddud dan takalluf barakallahu fikum, sampai-sampai mereka mengkafirkan ahlul kabair, pelaku-pelaku dosa besar yang tidak dikafirkan oleh Allah dan tidak dikafirkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada puncaknya barakallahu fikum mereka mengkafirkan sebagian dari sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Naam, barakallahu fikum. Banyak sekali gambaran-gambaran dari al-mutanatti'un, Barakallahu fikum. Sampai-sampai saking tasyadudnya muncul sikap was-was. Sikap was-was. Apa itu was-was? Nah, dia merasa tidak yakin dengan apa yang dia perbuat. Merasa tidak yakin dengan apa yang dia perbuat. Barakallahu fikum. Sampai-sampai dia mengatakan, "Naam, saya sudah barakallahu fikum sudah nyemplung ke Sungai Dajlah. Akan tetapi saya merasa belum suci," katanya. Sudah mandi ingimas, sudah nyemplung dan sudah menyelam di dalam sungai dan dia merasa bahwa dirinya belum suci, katanya. Barakallahu fikum. Sampai-sampai seorang alim mengatakan, "Kalau begitu udah kamu enggak wajib lagi salat. Kamu enggak wajib lagi salat." Loh, kenapa? Nah, karena akalmu sudah enggak ada. Nah, akalmu sudah hilang. Nabi mengatakan rufi'al qalamu an thalathin. Pena itu diangkat dari tiga orang, yang salah satunya adalah wa'anil majnun. Dari orang yang gila, ya seperti kamu ini. Nah, masa kamu barakallahu fikum sudah nyemplung dan sudah menyelam di Sungai Dajlah dengan niat mandi, dengan niat untuk bersuci, kemudian engkau keluar darinya dan engkau merasa bahwa engkau belum suci dari hadas. Nah, berarti engkau itu sudah gila dan engkau tidak wajib lagi untuk mengamalkan sholat, kata ulama tersebut. Nah, barakallahu fikum. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, "Inna ahabba siyami," Nabi mengatakan, "Inna ahabba siyami ilallahi siyamu Daud." Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Daud. "Wa ahabbu salati ilallahi salatu Daud." Dan sebaik-baik salat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Daud alaihi salam. Bagaimana salatnya Nabi Daud? "Kana yanamu nisful lail." "Kana yanamu nisful lail." Beliau tidur sampai pertengahan malam. 6. Pertengahan malam. 6. Jadi dianjurkan untuk tidur di awal malam kemudian bangun di pertengahan malam. "Wa yakumu thulutsahu." Kemudian pada sepertiga, kemudian dia menegakkan qiyamul lail sepertiga malam tersebut. "Wa yanamu sudusahu." Dan beliau pada seperenam malam yang akhir beliau tidur. 6. Jadi sepertiga malam dia bangun dan menegakkan qiyamul lail. 6. Kemudian sisa waktu seperenam malam terakhir dimanfaatkan untuk tidur. "Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman." Dan beliau 6 berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. 6. Barakallahu fikum. Ini ibadah puasa Daud yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan bahwa tidak ada lagi yang lebih afdol dari ini. 6. Berikutnya adalah siyamu syahrillah al-muharram. Berpuasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, bulan haram. Bulan Muharram. Nah, bulan Muharram yaitu bulan setelah bulan Zulhijjah, yang mana dijadikan oleh Khalifah Ar-Rashid Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab sebagai awal bulan setiap tahunnya. 6. Awal tahun dari tahun Hijriah. 6. Jadi penanggalan awal mulanya Hijriah, penanggalan tahun Hijriah ini dimulai pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. 6. Barakallahu fikum. Kenapa? Sebabnya bagaimana? Karena di awal-awal masa pemerintahan beliau, surat yang masuk ke kantor dan meja beliau, 6, itu diberi tanggal akan tetapi menggunakan tanggal milad, tanggal Masehi. Nah, barakallahu fikum, tanggalnya orang-orang Nasoro karena memperingati kelahiran Nabi Isa alaihissalam menurut mereka. Barakallahu fikum. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak suka yang demikian karena menyerupai orang-orang Nasoro. Maka beliau pun bermusyawarah dengan para sahabatnya, dengan para sahabat. Barakallahu fikum. Tahun baru kita mulai dari apa? Nah, tahun baru itu dimulai dari apa? Penanggal kita akan memulai penanggalan Islam, dan kita memulainya dari kapan? Apakah dari sekarang? Atau dari kelahiran Nabi? Atau dari barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, atau semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah? Nah, maka akhirnya mereka sepakat bahwa penanggalan tersebut dimulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, karena itulah awal zuhurnya Islam secara jelas, awal mengemukanya agama Islam. Naam, barakallahu fikum, secara jelas yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Naam. Dan dimulailah penanggalan barakallahu fikum hijriyah, yang mana awal atau tanggal tahun pertama dimulai dari barakallahu fikum tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah bersama para sahabatnya ke kota Madinah. Jangan dikira bahwa Umar bin Khattab melakukan bid'ah dalam hal ini. Tidak. Naam. Umar bin Khattab tidak melakukan bid'ah, dan apa yang beliau perbuat itu bukan bid'ah. Kenapa kita katakan demikian? Karena Nabi SAW sudah merekomendasikan apa yang diperbuat oleh para sahabat, terutama Al-Khulafa Ar-Rashidun. Dan bahkan kesepakatan para sahabat itu merupakan hujjah yang kuat. Umar bin Al-Khattab, beliau bermusyawarah dengan para sahabat yang ada. Beliau bermusyawarah. Naam. Barakallahu fikum. Dan jangan dikatakan bahwa Umar bin Al-Khattab melakukan sebuah kebid'ahan, yaitu dengan melakukan penanggalan Islam, melakukan atau membuat penanggalan di dalam Islam yang baru, yang tidak ada dan atau tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak melakukan bid'ah. Naam. Karena Nabi SAW merekomendasikan beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Banyak sekali enam orang-orang, mereka-mereka yang tidak senang dengan ahlu sunnah wal jamaah, mereka menuduh ahlu sunnah wal jamaah orang yang tidak sadar dan tidak peka. Buktinya para sahabat melakukan bid'ah. Intinya mereka ingin melegalkan perbuatan bid'ah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu berada di dalam annar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin melegalkan perbuatan bid'ah. Buktinya para sahabat melakukan kebid'ahan, di antaranya seperti yang kita sebutkan tadi. Mereka juga menyebutkan bahwa para sahabat melakukan bid'ah yaitu dengan membukukan Al-Qur'an. Dengan membukukan Al-Qur'an, menjadikan satu buku, satu kitab, yang mana sebelumnya tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu tersimpan di dalam hafalan-hafalan para sahabat. Di dalam hafalan-hafalan para sahabat. Barakallahu fikum. Dan tersimpan di dalam tulisan-tulisan terpisah. Naam, terpisah, ada yang menulis satu surat, ada yang menulis beberapa ayat. Barakallahu fikum. Dan tidak ada Naam, Al-Quran dibukukan pada zaman Rasulullah SAW. Naam. Maka kalau begitu para sahabat melakukan bid'ah. Terkhusus dalam hal ini adalah sahabat Uthman bin Affan. La. Naam. Tidak. Bahkan sebelum Uthman melakukannya, telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Hanya saja belum rampung seperti naam, tidak sesempurna yang dilakukan oleh Uthman bin Affan. Sampai-sampai Ali mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, yang mana beliau menjabat setelah Uthman bin Affan, kalau seandainya Uthman bin Affan tidak melakukannya, maka saya sekarang akan melakukannya. Kata Ali bin Abi Thalib, barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan mereka. Naam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Dan apa yang dilakukan oleh para khulafa tersebut adalah kesepakatan para sahabat. Mereka menyetujuinya. Mereka menyetujuinya. Barakallahu fikum. Bahkan Uthman bin Affan menunjuk yang mana sebelumnya datang kepada beliau Hudzaifah bin Yaman, adrikin nas, ayo sekarang selamatkan kaum muslimin, jangan sampai mereka berselisih tentang kitabullah sebagaimana ahlul kitab berselisih tentang kitab mereka. Nah, ahlul kitab mereka berselisih karena kitab mereka tidak terjaga, tidak dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Hudzaifah bin Yaman nah, memberikan usulan dan peringatan kepada Uthman bin Affan, adrikin nas, ayo selamatkan kaum muslimin, jangan sampai barakallahu fikum mereka berselisih sebagaimana ahlul kitab berselisih terhadap kitab-kitab mereka. Maka dibentuklah sebuah tim. Naam, dibentuklah sebuah tim dari kalangan huffaz, dari kalangan para sahabat, karena ketika itu sudah banyak para huffaz tersebut sudah meninggal. Naam, terutama pada perang Al-Yamamah, perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab, pada perang Yarmuk, pada perang Al-Qadisiyah dan yang lainnya, banyak sekali para huffaz dari kalangan para sahabat, hafidh-hafidh dari kalangan para sahabat yang meninggal dan syahid. Dan terlebih penyebaran umat Islam begitu cepat ketika itu, sampai ke pelosok-pelosok daerah dan sampai ke daerah-daerah ajam. Barakallahu fikum, yang mana mereka memiliki dialek dan bahasa-bahasa yang berbeda, dan itu mempengaruhi nam ketika mereka membaca Al-Quran, mempengaruhi ketika mereka membaca Al-Quran, sampai terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran akibat perbedaan dalam bacaan Al-Quran. Maka datanglah Hudzaifah bin Yaman ketika beliau menyaksikan keadaan demikian, dan beliau mendatangi Uthman bin Affan dan memperingati Uthman bin Affan untuk segera menyelamatkan kaum muslimin, jangan sampai mereka berselisih terhadap kitabullah sebagaimana umat sebelumnya Al-Yahud wa Nasara berselisih terhadap kitab mereka. Maka dibuatlah sebuah tim yang terdiri dari para sahabat Huffaz, dan ketika terjadi perselisihan dalam bacaan, ketika terjadi perselisihan di dalam bacaan, barakallahu fikum, karena bahasa bangsa Arab ketika itu pun dialek mereka, bahasa mereka antara satu suku dengan suku yang lainnya berbeda-beda. Nah, maka ketika Uthman bin Affan memberikan rumus kepada mereka, apabila terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikan bacaan tersebut sesuai dengan bacaannya bangsa Quraisy. Karena barakallahu fikum, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau adalah seorang Quraisy, seorang Bani Quraisy. Barakallahu fikum. Maka dikumpulkanlah. Nah, ditulislah mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas dan dibukukan, dan itu terjaga sampai saat sekarang ini. Kemudian catatan-catatan Al-Quran yang sudah ada sebelumnya dikumpulkan. Dikumpulkan, kemudian dibakar agar tidak terjadi perselisihan ketika itu, dan umat Islam bersatu pada satu bacaan, barakallahu fikum, seperti yang kita baca pada saat sekarang ini, sampai sekarang ini, barakallahu fikum. Ini merupakan termasuk diantara maziyah, kemuliaan dan keutamaan sahabat Utsman bin Affan barakallahu fikum, yang mana beliau na'am memberikan jasa kepada Islam dan kaum muslimin berupa dibukukannya Al-Qur'an. Bukan berarti Utsman melakukan sebuah bid'ah, la. Akan tetapi Nabi SAW merekomendasikan beliau dan para khulafa' ar-rasyidin nam yang bersama dengan beliau. Apalagi apa yang dilakukan oleh beliau merupakan kesepakatan para sahabat ketika itu. Nam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah yang ketujuh, Siyamu Syahrillah Al-Muharram, puasa pada bulan Muharram. Berdasarkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah bulan Muharram, puasa pada bulan Muharram. Dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Naam. Naam. Para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama antara puasa pada bulan Muharram atau pada bulan Sya'ban. Nah, ada yang mengatakan bahwa bulan Muharram lebih utama dan ada yang mengatakan bulan Sya'ban lebih utama. Wa fi kullin khairun, dan pada setiap dua-duanya terdapat kebaikan yang mana kita dianjurkan untuk mengamalkannya. Baik itu puasa pada bulan Sya'ban ataupun puasa pada bulan Muharram. Terkhusus pada bulan Muharram yang paling ditekankan adalah pada tanggal 10-nya, wa akiduhu al-ashir. Yang paling ditekankan adalah tanggal 10-nya. Naam. Kemudian at-tasi', hari yang ke-9-nya pada bulan Muharram disebut dengan Tasu'a. Barakallahu fikum. Naam. Berikutnya adalah siyamu tis'i dzulhijjah. Yang ke-8 diantara puasa tatawwu adalah puasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah. Nah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, yang mana yang paling ditekankan adalah pada tanggal 9-nya, yang mana itu adalah hari Arafah. Hari Arafah. Wa tabda'u min awwali yaumin min syahri Dzulhijjah wa tantahi bil yaumit tasi' wa huwa yaumu Arafah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah dan berakhir pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yang mana tanggal 9 itu adalah hari Arafah. Wa dzalika li umumil ahaditsil waridati fi fadlil amali fiha. Yang demikian itu berdasarkan keumuman hadits-hadits yang tersebut tentang keutamaan amalan pada 9 hari tersebut. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ashr wasawmu minal amali salih. Tidak ada dari hari-hari yang mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut daripada hari 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari, 6 hari mana saja, barakallahu fikum, yang mana amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan pada hari-hari tersebut daripada 9 hari di bulan Dzulhijjah tersebut. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai untuk diamalkan amal saleh pada 9 hari di bulan Dzulhijjah tersebut. Dan as-shaumu minal amali saleh, dan puasa termasuk di antara amal saleh yang dianjurkan. Puasa as-siyam termasuk dari amal saleh yang dianjurkan. Apakah dianjurkan untuk pada 9 hari tersebut kita berpuasa di setiap harinya dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Nah, apakah dianjurkan demikian? ada dua hadis yang barakallahu fikum muta'aridani, yang saling bertolak belakang. Disebutkan bahwa sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwa beliau tidak melakukan puasa 9 hari penuh pada bulan Zulhijjah tersebut, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang mana hadis tersebut diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa semuanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Lalu bagaimana kita menjama antara dua hadis tersebut? Berkata Imam Ahmad rahimahullah, ini saya nukilkan dari kitab Asy-Syarhul Mumti' yang ditulis oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menukilkan perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah fi ta'arud baina haditsaini ay baina hadzainil ahaditsaini. Bagaimana penjelasan antara dua hadis tersebut? Beliau mengatakan innal musbit muqaddamun 'alan nafi. Orang yang menetapkan itu lebih diutamakan daripada orang yang mentiadakan. Nah, misalnya tadi ada orang yang mengatakan, si A mengatakan saya tidak melihat Muhammad di masjid. Si B mengatakan saya melihat Muhammad di masjid. Mana yang kita terima? Si A atau si B? Si B yang menetapkan ada. Yang mengatakan ada itu lebih didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Nah, ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Maksudnya Imam Ahmad lebih merajihkan bahwa beliau berpuasa setiap harinya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 barakallahu fikum pada bulan Zulhijjah. Dan sebagian ulama yang lain lebih merajihkan kebalikan daripada Imam Ahmad. Nah, mereka mengatakan bahwa hadis yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan puasa 9 hari penuh, nah barakallahu fikum, itu lebih sahih derajat hadisnya. Akan tetapi Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini menyebutkan sebuah kesimpulan. Beliau mengatakan fa'indana al-hadith as-sahih al-am. Kita tinggalkan dua hadith tersebut yang saling bertolak belakang. Nah, kata beliau, kita kembali kepada hadith yang sahih, yang sifatnya umum. Nabi mengatakan ma min ayyamin, tidak ada dari hari-hari yang mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada 10 hari ini. Nah, fal amalus saleh, amalan saleh pada 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, nah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara amal saleh tersebut as-shaum. Sehingga puasa lebih disukai untuk diamalkan, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan pada hari-hari tersebut, pada tanggal 1 sampai tanggal 9, daripada hari-hari yang lainnya. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah.